Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mamba'an. Ma'asyurul muslimin, rahimahnu rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan salat Isya bersama imam alias berjamaah. Semoga mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, dan semoga menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan di dunia ini, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah kehidupan yang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan bersama sebuah ayat firman Allah Azza wa Jalla bahwa kita diuji oleh sebagian lainnya. Kita sebagai ujian untuk teman kita, dan teman kita pun ya sebagai ujian untuk kita. Masing-masing dari kita bermasyarakat, bermuamalah, berinteraksi, berteman, bersahabat, bahkan berumah tangga, masing-masingnya merupakan ujian bagi yang lainnya. Kemudian pada ayat tersebut Allah Azza wa Jalla menjelaskan dan berfirman, apakah kalian mampu bersabar? Ditambah lagi Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lainnya menegaskan bahwa menguji manusia, menguji hambanya, menguji kita semua dengan dua perkara yang bisa dikata bertolak belakang, yang sangat berbeda. Kita diuji dengan kebaikan, dengan pula kita diuji dengan kejelekan. Ya, kejelekan bisa menjadi ujian bagi kita, kebaikan pun juga bisa menjadi ujian bagi kita semuanya. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita diuji dengan berupa kebaikan, maka apakah kita mampu bersyukur dengannya atau tidak? Ketika kita diuji dengan kejelekan, apakah kita mampu bersabar atasnya atau tidak? Kalau kita mampu bersyukur, ya dengan bahasa lain ketika diuji dengan kebaikan kita bisa ya lulus dalam menghadapinya, dalam menjalani kebaikan tersebut yang merupakan ujian, maka kita meraih keberuntungan yang sangat besar. Namun kalau dengan kebaikan itu justru kita malah terjatuh dalam perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, terjatuh dalam pelanggaran syariat, justru itu ya tidak lulus dengan ujian, malah mendapatkan dosa yang lainnya. Dengan pula terkait dengan ketika diuji dengan kejelekan, ketika mampu menghadapi ujian tersebut berupa kejelekan, maka itu kebaikan tersendiri bagi dia. Namun ketika dia diuji dengan kejelekan, justru malah terjatuh dalam kejelekan yang lainnya. Ya, berarti malah dia mendapatkan perkara yang sangat jelek berikutnya. Sudah mendapatkan ujian berupa kejelekan, dia mendapatkan melakukan perbuatan maksiat lainnya yang justru mendatangkan dosa, yang akan mendatangkan adab ataukah murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, pada ayat 216 dari surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berkaitan dengan masalah jihad fi sabilillah, berperang melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dengan jiwa, dengan nyawa, dengan mengorbankan harta, waktu, pikiran dan sebagainya. Allah Azza wa Jalla berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah ditetapkan atas kalian al-qital, peperangan, memerangi orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Berjihad fi sabilillah di jalan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Padahal peperangan itu kurhul lakum, tidak disukai oleh kalian. Ya, siapa sih yang senang berperang? Ya, siapa sih yang senang untuk mati? Siapa sih yang senang untuk berhadapan dengan pedang, senjata tajam? Peperangan itu dibenci oleh kalian. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal perkara yang kalian benci itu merupakan kebaikan bagi kalian. Nah, peperangan tidak disukai oleh kauman manusia, kauman jiwa, tapi itu kebaikan bagi jiwa-jiwa tersebut, menjadikan Islam jaya, belum lagi terkait mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla, belum lagi kalau mendapatkan ghanimah rampasan perang kalau menang dan seterusnya. Khairul lakum, kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian cinta terhadap sesuatu namun itu kejelekan bagi kalian. Di antara contohnya adalah cinta untuk tidak berperang. Ya, duduk manis di rumah sambil bikin teh manis. Kalian tidak suka teh pahit, ya teh manis. Ya, tidak melakukan peperangan. Adem, ayem, murah sandang pangan dan seterusnya. Ya, kalian cinta kepada itu, jiwa senang terhadap perkara tersebut. Namun sejatinya itu kejelekan bagi kalian. Karena musuh akan semena-mena. Ya. Agama Islam akan ditindas dan seterusnya. Belum lagi kalau memang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan murka, mendapatkan dosa, mendapatkan adab dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada akhir ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi hadis ini ayat ini berkaitan dengan jihad fi sabilillah. Tayib. Namun kalau kita melihat, ya, kita kembangkan ataukah kita bawa ayat ini kepada kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, kita dapati terkadang memang demikian. Terkadang kita cinta senang terhadap sesuatu, ya, dan ternyata perkara tersebut yang kita senangi, yang kita cintai, justru itu kejelekan bagi kita. Nah, tidak ikut sholat, tidak ikut kajian, ya kan? Bisa, ya sesuai dengan keinginan lah. Ternyata itu merupakan kejelekan tersendiri bagi dia. Nah, tidak mendapatkan ilmu agama, tidak mendapatkan ya pahala sholat berjamaah dan seterusnya. Nah, sehingga kaum masyarakat ya seperti itu, ya melaksanakan sholat jamaah di masjid itu ya. Ya apik, tapi ora popoan gitu ya. Nah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebaliknya terkadang kita yang membenci sesuatu padahal ternyata itu kebaikan bagi kita. Ya. kita tidak suka untuk sholat malam, tidak suka untuk kajian, tidak suka untuk sholat berjamaah. Ya, wah nanti kalau sholat jamaah di masjid itu setelahnya ada kajian, wis ngantuk, ralek wis-wisan gitu ya. Tidak selesai-selesai, nanti jaga malam, ila akhirih. Belum lagi ada janjian, COD dan semisalnya, ya. Itu ternyata tidak disukai oleh jiwa atau keumuman jiwa, biasanya suka berapi-api tenan, joss banget dan gitu, luar biasa. Keumuman manusia tidak suka seperti itu. Namun ternyata khairul lakum itu justru kebaikan bagi kalian. Sudah sholat jamaah mendapatkan pahala 27 derajat, ya mendapatkan tambahan berupa ilmu agama, ya kan, luar biasa. Enggak harus melakukan perjalanan jauh. Coba kalau lihat kita sejarah. Kita melihat sejarah orang-orang dahulu, para ulama. Ya, hanya untuk mendapatkan satu ilmu, rela untuk berkorban, mengorbankan jiwa, raga, harta, macam-macam. Ya, meninggalkan anak istri. Ya. Tayib, ada yang sampai kencing darah, meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil, pulang-pulang sudah gede dhuwur, kan gitu kan, sudah menjadi pemuda. Nah, dalam rangka untuk mencari ilmu agama. Nah, sekarang alhamdulillah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, bisa sholat jamaah, insyaAllah mendapatkan pahala 27 derajat, mendapatkan ilmu agama, ya kan. Jangankan diamalkan, duduk saja mendengarkan di masjid sudah mendapatkan keutamaan tersendiri. Ya. Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kita ila akhirih. Tidaklah sebuah masyarakat yang duduk di masjid, ya, saling belajar Al-Qur'an, mendengarkan kajian Al-Qur'an, mendapatkan ketenangan, sakinah, diliputi rahmat, para malaikat mengelilingi dia, disebut-sebut di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi makhluk-makhluknya oleh Allah Azza wa Jalla, belum lagi kalau sampai diamalkan, luar biasa. Sehingga bisa jadi perkara tersebut dibenci oleh jiwa-jiwa kalian, namun sejatinya itu justru kebaikan bagi kalian. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis memberikan hasungan dan dorongan kepada kita semua untuk bersemangat dalam perkara yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz atau wala ta'jiz. Semangat dalam kebaikan. Ya. Nah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan putus asa. Ya, tetap merasa Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongan kepada dia, dia merasa mampu, dia merasa kuat, dengan minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelahnya, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla berkehendak lain, mengendaki yang lain, ya sudah, kita terima apa adanya, takdir, kita jalani. Wa in asabaka syai'un, kalau seandainya menimpa kepadamu suatu perkara yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, janganlah engkau mengatakan, lau anni fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau seandainya tadi, kalau seandainya kemarin, kalau seandainya dulu aku melakukan seperti ini saya tidak akan terjadi seperti itu dan seperti itu. Akan tapi katakan apa? Qadarullah masya'a fa'al. Allah Ta'ala menakdirkan apa yang diinginkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendaki apa yang diinginkan, dan apa yang Allah Ta'ala takdirkan yang kendaki pasti akan terjadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sekali lagi dalam kehidupan dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, kebaikan ujian bagi kita, kejelekan juga kebaikan bagi kita. Bisa jadi kita benci terhadap sesuatu, namun sejatinya bisa jadi perkara itu baik bagi kita. Kemudian bisa jadi sebaliknya, sehingga Allah Ta'ala Dat yang maha tahu atas segala sesuatunya. Yang terpenting bagi kita adalah semangat dalam melaksanakan kebaikan, semangat dalam menjalankan ibadah, kemudian hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan semuanya dengan pertolongan dengan taufik dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.